Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Dan kita masih pada bab ma jaa'a fi sihri. قال رحمه الله تعالى وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. Dan dari Jundub secara marfu bahwa hukum had yang diberikan kepada tukang sihir adalah untuk dipenggal dengan pedang, dibunuh dengan pedang. Riwayat At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi mengatakan bahwa yang benar riwayat ini mauquf, bukan marfu. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah bin Abadah qala kataba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Qala faqatalna thalatha sawahir. Dan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abadah, beliau berkata bahwa Umar telah mencatat ataupun menetapkan, ya, mencatat dalam surat-suratnya agar kalian membunuh tukang sihir. Ya, bunuhlah tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Kata Bajalah, kami pada waktu itu telah membunuh 3 tukang sihir. وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سهرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب أو جندب. Dan telah sahih dari Hafsah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau memerintahkan untuk dibunuh budak yang telah mensihirnya, dan dibunuhlah jariah tersebut, dan demikian juga telah sahih pembunuhan terhadap tukang sihir dari Jundub. Qala Ahmad an thalathatin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengatakan urusan pembunuhan terhadap tukang sihir telah datang riwayatnya dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menerangkan tentang apa yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Haddus sahir ay uqubatuhu. Haddus sahir ay uqubatuhu, hukuman yang diberikan kepada tukang sihir. Kubah ikob dorbuhu bisayfi ay qatluhu, untuk dibunuh tukang sihir itu Darbuhu bisayfi ay qatluhu, dibunuh. Ruwiya darbuhu bilha'i watta, diriwayatkan kata darbuhu dengan huruf ha, darbuhu, dan juga dengan huruf ta, darbatun. Darbuhu atau darbatun. Ya, pakai ta, ta marbutoh ya. Mauqufun ay min kalamis sahabi. Mauquf itu artinya dari ucapannya sahabat. Ya, kalau kita dengar istilah mauquf berarti hanya dihukumi sampai kepada sahabat. La min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kalamnya, ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. An thalathatin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tiga orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum, mereka ini adalah Umaru, Umar, wa Hafsatu, Hafsah, wa Jundub. Ya, ketiga orang ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa ketiga orang sahabat ini melakukan ya, pemberian hukuman kepada tukang sihir dengan dibunuhnya mereka. Dibunuhnya tukang sihir tersebut. Taim, qala rahimahullahu ta'ala, qala hafizahullahu ta'ala, munasabatul atharil bab. Ya, kecocokan athar ini dengan bab. Ya, dikatakan athar karena ini dihukumi mauquf. Ya. Anna fiha bayana haddis sahir bi annahu al-qatlu. Bahwa pada athar ini ada penerangan akan hukuman bagi tukang sihir, yaitu dibunuh. Mimma yadullu ala izami jarimati sihri wa annahu minal kabair. Ini dari perkara yang menunjukkan besarnya jarimah as-sihr, ya, dosa sihir. Ya, besarnya dosa sihir, dan sihir termasuk dari al-kabair, dosa-dosa besar. Baik. Ma yustafadu minal athar, apa yang bisa diambil faedahnya dari athar ini? Ya, beberapa athar ya. Athar dari Jundub, athar dari Umar, athar dari Hafsah. Bayanu haddis sahir wa annahu yuqtal wa la yustatab. Penerangan ya, akan hukum atau hukuman bagi tukang sihir, dan hukuman tersebut adalah dia dibunuh. Wala yustatabu, dan tidak dimintai untuk bertobat terlebih dahulu. Ketahuan tukang sihir langsung dihukum dengan dibunuh. Di sini ada hal yang perlu diterangkan tentang masalah ini. Apakah tidak dimintanya tukang sihir untuk bertaubat merupakan kesepakatan ataukah tidak? Kita lihat. Ada keterangan dari Al-Imam Ibnu Qudamah Qala Ibnu Qudamah fil Mughni wa haddus sahir al-qatlu. Ya, hukuman yang diberikan kepada tukang sihir adalah untuk dibunuh. Ruwiya dzalika an Umar wa Utsman bin Affan wa Ibnu Umar wa Hafsah wa Jundub ibni Abdullah wa Jundub ibni Ka'ab wa Qais ibni Sa'ad wa Umar ibni Abdul Aziz. Wa huwa qawlu Abi Hanifah wa Malik wa lam yara Syafi'i alaihi al-qatla bi mujarradis sihri. Wa huwa qawlu Ibnu al-Munzir wa riwayatun an Ahmad. Telah diriwayatkan tentang urusan ini, yaitu apa, hukuman bagi tukang sihir adalah untuk dibunuh. Telah diriwayatkan urusan ini dari Umar, kemudian Utsman bin Affan, Ibnu Umar, Hafsah, Jundub bin Abdullah, kemudian Jundub bin Ka'ab, Qais ibn Sa'ad, Umar ibn Abdul Aziz. Dan ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, juga Imam Malik. Ya. Adapun Imam Syafi'i, beliau tidaklah memandang untuk dibunuh hanya sekedar sihir yang dia lakukan. Ya. Berarti ada rincian dulu. Ya. Dan ini juga merupakan pendapatnya Ibnul Munzir. Ya. Apa yang dipandang oleh Imam Syafi'i diikuti juga oleh Ibnul Munzir. Atau Ibnul Munzir sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian beliau, Al-Imam Ibnu Qudamah, melanjutkan, wahal yustatabu sahir, apakah tukang sihir ini dimintai taubat sehingga apa, kalau dia bertobat terus tidak dibunuh, atau bagaimana? Kita lihat fihi riwayatan, dalam urusan ini ternyata ada dua riwayat atau dua keterangan. Ihdahuma la yustatabu wa huwa zahir. Ya. Pendapat yang pertama adalah untuk tidak dimintai taubat. Dan ini yang nampak dari athar-athar itu. Ya. Tidak dimintai taubat. Nukila anis sahabah, ya. Sehingga kita dapatkan beberapa kalangan sahabat langsung membunuh tukang sihir tanpa dimintai taubat terlebih dahulu. Watsaniyah, pendapat yang kedua, yustatabu, dimintai taubat dulu. Fa in taba kubilat taubatuhu. Dan jika ternyata tukang sihir ini bertaubat, maka diterima taubatnya. Li'annahu laisa bi'a'zama minasyirki, dengan alasan karena dosa sihir tidaklah lebih besar daripada dosa syirik. Masih di bawah apa? Syirik. Ya. Wal musyrik yustatab, kita tahu musyrik itu yustatab, dimintai taubatnya. Begitu. Ini alasan kenapa kok tukang sihir dimintai taubat dulu, begitu. Karena dosa sihir, ya, dosa sihir itu kedudukannya di bawah syirik. Li'annahu laysa bi'a'zama minasyirki, dikarenakan sihir tidaklah lebih besar dari syirik. Wal musyrik yustatab, sementara orang musyrik kita ketahui dia atau mereka ini dimintai taubatnya. Ya, jika bertaubat diterima. Ya, jika tidak bertaubat terus didakwai, Dan jika kaum muslimin ya, mereka berkuasa, bisa diperangi. Baik, kita ulangi faedah yang pertama dari beberapa atsar yang ada. Bayanu hadis sahir wa annahu yuqtal wa la yustatab. Penerangan akan hukuman yang diberikan kepada tukang sihir, di mana dia itu dibunuh dan tidak dimintai taubat. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam Masail fihi Masail yang ada pada Kitab Tauhid yang beliau bawakan ini, ya, kebetulan di kitab Mulakhos tidak dibawakan masail beliau. Beliau dalam masalah yang ke-7 beliau mengatakan annahu yuqtalu wa la yustatab. Tukang sihir itu dibunuh dan tidak dimintai taubatnya. Tidak dimintai taubatnya. Ya, bagi kita yang telah mendengarkan atsar ini dan beberapa kalam para ulama tentang urusan sihir, ya, jangan sekali-kali terbesit pada diri kita untuk apa? Ingin mempelajari sihir. Jauhkan diri kita dari perbuatan dosa besar ini. Yang kedua dari faedah yang ada, wujudu ta'atis sihri fil muslimin ala ahdi Umar. Fa kaifa biman ba'dahu? Didapatkannya praktek sihir. Ya. Didapatkannya praktek sihir di tengah-tengah kaum muslimin. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu bagaimana dengan zaman setelah Umar? Di zaman ketika para ulama banyak, para sahabat banyak, Islam ya sangat nampak pada waktu itu, ilmu tersebar, ternyata masih aja didapatkan orang yang mempraktikkan sihir di tengah-tengah kaum muslimin. Lalu bagaimana setelah zaman Umar? Yang tentunya zaman setelahnya ya sampai ke zaman kita itu ya sangat atau bertambah sedikit ya ulama ya. Dan bertambah banyak awam. Ya. Banyak orang yang tidak peduli dengan ilmu agamanya. Ya, sehingga sangat besar kemungkinan untuk sihir itu dilariskan di tengah-tengah kaum muslimin. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam tarikhnya dari Abu Uthman, ini keterangan tambahan Abu Uthman An-Nahdi. Kana 'indal Walid rajulun yal'abu. Fadhabaha insanan wa abana ra'sahu fa'ajibna. Fa'ada ra'sahu Faja'a Jundub al-Azdi faqatalahu. Dulu pernah di sisi Al-Walid ada seseorang yang dia melakukan permainan, ya, sihir. Dia menyembelih manusia, orang ini sembelih. Wa abana ra'sahu, kemudian menjauhkan kepalanya. Ya. Pernah lihat enggak atraksi-atraksi gitu? Sembelih dipisah, kepala di sana, badan di sana misalnya. Fa'ajibna, maka kami takjub heran. Bahasa kita jos banget itu. Hebat. Terheran-heran. Fa'ada ra'sahu. Ya, kemudian dikembalikan lagi kepalanya. Nempel maning. Faja'a Jundub al-Azdi faqatalahu. Maka datanglah Jundub al-Azdi, kemudian beliau membunuh laki-laki ini yang melakukan permainan tadi, mempraktikkan sihir. Ya, ini diantara gambaran sihir. Ya. Memutus kepala orang, dijauhkan dari badannya. Ya. Kalau ditanya contoh-contoh sihir, antum bisa menggambarkan ya. Ya. Misalnya bulan berjalan ke sana, nembus. Atau begini misalnya, lihat nih, ada telurnya misalnya. Sihir-sihir, praktek-praktek sihir. Ya, tidaklah semua yang dilakukan kecuali pasti menggunakan bantuan siapa? Jin, syaitan. Syaitan dari kalangan jin. Jangan malahan berangan-angan, wah aku juga kupengin nembus tembok. Jadi nanti kalau buat rumah gak perlu ada pintu. Rapet jipet, ya. Keluar masuk bisa lewat mana saja. Jangan berangan-angan demikian. Ya, sedikit cerita, kita dulu diceritakan ini. Subhanallah, kita taunya orang ini agamis gitu loh. Rajin. Rajin sholat jamaah. Kalau dilihat kondisinya dibandingkan dengan kebanyakan masyarakat, dia itu orang yang rajin mempelajari agama. Ya, dia cerita kepada saya bahwasanya teman dia melakukan perjalanan ke Jakarta, ini di Purwokerto. Dalam kondisi dia di rumah. Dia ke Jakarta hanya sekedar dengan melihat ini apa nih? Jari telunjuk. Wah, dia melewati sampai Jakarta. Dalam kondisi dia di rumah. Ya. Wallah alam bisawab. Ya. Banyak praktek sihir. Ya. Dan nanti di bab berikutnya akan dicontohkan beberapa amalia yang itu termasuk dari sihir. Termasuk dari jenis sihir. Ya. Dimasukkan dalam jenis sihir. Sehingga dilarang untuk melakukannya. dipertontonkan banyak ya tontonan orang dilindes slender, tahu slender apa yang buat anu jalan ngaspal jalan itu apa bahasa Indonesianya slender, hah? Gimana? Oh, besi berat ya, besi berat, nggak ada besi ringan ya. Ya. Gitu loh yang buat nyelender ngalusin aspal. Dipertontonkan orang dilindes. Wah. Nggak masalah ya. Bisa-bisa ya, lewat ya. Tidak masalah. Orangnya masih hidup. Ada lagi yang naik tangga tidak pakai alas kaki, tapi yang dinaiki itu apa? Golok atau pisau bagian tajamnya yang diinjek. Kalau antum, ya berdarah-darah ya. Ini naik tangga tapi yang diinjek atau anak tangganya itu dari pisau atau golok yang dibalik yang tajam-tajamnya tuh yang buat diinjek. Ya, praktek-praktek sihir. Ya kalau mau dicontohkan amat sangat banyak ya praktek-praktek sihir. Jadi faedah di sini wujudu ta'ati sihir fil muslimin, ternyata didapatkan apa praktek sihir di tengah kaum muslimin di zaman Umar. Lalu bagaimana dengan di zaman setelah beliau radhiyallahu taala anhu, ya termasuk di zaman kita. Baik, kita masuk pada bab baru, bab bayanu syai'in min anwa'is sihir. Bab penerangan tentang beberapa perkara yang termasuk dari sihir. Qala Ahmad, qala rahimahullah ta'ala, qala Ahmad haddathana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddathana Auf an Hayyan ibn al-Ala. Qala haddathana Qatan ibn Qabisa an abihi annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal 'iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibti. Berkata Imam Ahmad, haddathana Muhammad ibn Ja'far, qala haddathana Auf an Hayyan ibn al-Ala, qala haddathana Qatan ibn Qabisa an abihi, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya al-iyafah, nanti akan diterangkan, dan juga at-tarq dan juga tiyarah termasuk dari jibet ya. Qala Auf al-iyafah zajrut tayr. Iyafah itu adalah zajrut tayr ya, mengusir burung atau menerbangkan burung sehingga burung ini terbang ke arah sana atau ke arah sini, dan dengan terbangnya itu nanti akan dijadikan sebagai standar dia apakah misal untuk melanjutkan perjalanan ataukah tidak. Wattarqu al-khattu yukhattu bil ard, sementara at-tarq adalah al-khatt, yes, garis yang digariskan di atas tanah. Wal jibat al jibat qala al hasan ronnatus syaitan isnadhu jayyid, sementara al jibat berkata al hasan ronnatus syaitan, ya ucapannya syaitan ya. Qala rahimahullah wa li Abi Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi al-Musnad minhu. diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam sahihnya seperti apa yang disebutkan di depan tadi. Munasabatu hadzal bab li kitabit tauhid, apa kecocokan bab ini, babu bayani syai'in min anwa'is sihri, dengan kitabut tauhid, apa kecocokan bab ini? Annal musannif rahimahullah lama dzakara fil babil ladzi qabla hadza as-sihra dzakara fi hadzal bab syai'an min anwa'ihi, bahwa musannif rahimahullahu taala tatkala beliau telah menyebutkan di bab sebelumnya ya, tentang bab sihir, beliau menyebutkan pada bab ini ya, sesuatu yang termasuk dari apa? Sihir. Ya. Perkara yang termasuk dari sihir. Likathrati wuku'iha, karena banyaknya orang yang terjatuh ke dalam perkara tersebut. Wa khafa'iha 'alan nas, dan tersamarkannya perkara itu di tengah-tengah manusia. Hatta dhannuha min karamatil awliya, sehingga musibah itu sampai banyak manusia menyangka itu adalah dari karomahnya para wali. Padahal itu apa? Dari sihir. Bukan karomah, itu perbuatan sihir. Termasuk dari sihir. Wa ala bihimul amru ila an abadu ashabaha, sampai-sampai perkara itu menuju apa? Penyembahan kepada pelakunya. Fawaqa'u fi syirkil 'adzim, sehingga mereka manusia ini yang sampai menyembah mereka-mereka ini terjatuh pada perbuatan syirik besar. Baik. Kita baca sedikit beberapa rijalul hadis atau beberapa nama yang disebutkan dalam ucapan beliau rahimahullah. Ahmad huwa al-imamu Ahmad ibn Hanbal. Ahmad, qala Ahmad, maksudnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya. Haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Muhammad ibn Ja'far huwa al-mashhur bi Ghundar. Ya. Ghundar al-Hudzali al-Basri, thiqatun mashhur. Seorang yang terpercaya lagi terkenal. Auf huwa ibnu Abi Jamilah al-Ma'ruf bi Auf al-A'rabi. Thiqah, seorang yang terpercaya. An abihi wa Qabisah ibnu al-Mukhariq al-Hilali, sahabiyun masyhur. Sahabat yang terkenal. Al-Hasan huwa al-Hasan al-Basri. Baik. Zajrut Tair at-tafa'ul bi asma'iha wa aswatiha wa marriha wa mamarriha, ya, bersikap optimis ya, dengan nama-nama burung itu, atau optimis dengan suara-suara burung itu, atau merasa optimis dengan ya, terbangnya burung-burung itu. Ya. Dia suka burung. Ya. Kalau burungnya bunyinya misalnya cicit-cicit, nah, wah akan dapat rezeki banyak ini. Optimis. Kenapa? Burungnya sudah bunyi cicit-cicit. Ya, ya. Burung kacer ataupun yang lainnya misalnya. Tafa'ul dengan yang seperti itu. Ternyata ini termasuk dari apa? Al-jibat. Insyaallah taala kita akan menerangkan keterangan lebih panjang lagi tentang apa yang datang dari riwayat ini di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.